Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, Indonesia jelas menganut sistem pemerintahan presidensial yang membuat presiden sebagai pimpinan eksekutif memiliki kekuatan dan legitimasi penuh yang idealnya bisa digunakan untuk menjalankan pemerintahannya secara lebih tegas sehingga tidak perlu ikut larut dalam tarik-menarik kepentingan antar elit seperti yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah sikap ekstra hati-hati Presiden juga dijalankan oleh pemerintah negara lain yang menganut sistem pemerintahan yang sama? Nah, kalau kita lihat negara-negara yang lain itu kan sebetulnya macam-macam gitu. Yang jadi persoalan kalau buat saya itu bukan bulu kucingnya ini. Mau kucing belang kayak kucing korengan kayak mau kucing putih, kucing hitam, yang penting dia bisa nangkep tikus, enggak gitu lah. Ini kan tidak, kucingnya main sendiri ngerampok bareng gitu, ya, tikusnya gak ditangkep-tangkep gitu. Atau kita itu sudah tahu akar persoalannya gitu, sama dengan musyawarah para tikus bagaimana mencegah supaya kucing itu tidak makan mereka. Disimpulkan bahwa kucing itu harus dikalungi kelentengan supaya kalau datang tikus-tikus tahu harus lari. Sepakatlah kesimpulan musyawarah para tikus itu gitu. Ketika kesimpulan diketok, lalu muncul pertanyaan siapa yang mau ngalungin tikus mana yang mau ngalungin ke lehernya kucing kelentengan itu gitu. Ini sama dengan diskusi mengenai parlementer atau presidensial itu. Gitu. Jadi menurut Bapak intinya seperti apa Pak Her? Intinya mau dah sederhana, harusnya kan dari awal presiden itu kan berani ambil keputusan kalau tidak perform parameternya sangat jelas. Batas kekuasaan itu kan ditentukan oleh para pemegang kekuasaan itu sendiri, tarik ulur karetnya itu. Kalau saya lihat presiden mestinya nggak usah marah ngancem-ngancem kayak gitu, langsung copot aja. Emang kenapa? Ngapain pakai diancem-ancem? Copot aja sudah, selesai urusan. Kalau memang mau nyopot, kalau nggak mau nyopot juga, ya biarin teman sendiri marah-marah juga nggak apa-apa, digrogoti sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting pasti ada kepastian kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.